رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan dan kesempatan untuk kita semuanya menghambakan diri kepadanya, melakukan ketaatan ibadah kepadanya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah, kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nam, kita masih membaca keterangan beliau dalam bab salat khauf, ya, salat khauf, salat dalam keadaan takut atau dalam keadaan peperangan. Ya, nam. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada materi kita, kita murojaah tentang keutamaan hari Jumat. Siapa yang akan menyebutkan keutamaan hari Jumat? Siapa yang ingat? Hari Jumat, hari Jumat hari yang Allah pilihkan untuk umat Nabi Muhammad daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk orang Yahudi hari Sabtu, untuk orang Nasrani hari Ahad. Padahal mereka umat lebih dahulu daripada umat Nabi Muhammad. Mereka lebih dahulu daripada umat Nabi Muhammad. Anam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk umat ini, untuk menyertai Nabi Muhammad, nah, hari yang istimewa, hari yang lebih dulu daripada mereka, nah, yaitu hari Jumat. Nah, taib, keutamaan lainnya apa? Pada hari Jumat diciptakan Adam alaihissalam. Pada hari Jumat dimasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari Jumat dikeluarkan Adam dari jannah. Tidaklah terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Ya, nah, pada hari Jumat terdapat satu waktu yang mustajabah. Satu waktu, satu saat yang mustajabah. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, Keistimewaan lainnya apa? Pada hari Jumat tidak ada sholat duhur. Ya. Hah? Disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Pada hari Jumat tidak ada sholat duhur. Adanya sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Ya, sholat Jumat. Nah, dua rakaat sholat Jumat dibacakan keras, dikeraskan bacaannya. Orang yang mendatangi Jumat pada saat yang pertama, nilai pahalanya seperti? Seperti berkurban dan seekor unta. Orang yang pergi pada saat yang kedua, bersegera mendatangi Jumatnya seperti berkurban dan seekor sapi. Orang yang pergi pada waktu yang ketiga, nilai ibadahnya seperti berkurban dan seekor kambing yang bertanduk. Orang yang pergi pada waktu yang pada saat yang keempat, nilai ibadahnya seperti berkurban dengan seekor ayam. Orang yang pergi pada waktu yang kelima, nilai ibadahnya seperti berkurban dengan sebutir telur. Nah, sunnah yang lainnya ataupun keutamaan lainnya hari Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Pada sholat subuh disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Baik. Apakah menyapu halaman mendapatkan pahala? Apakah menyapu halaman? Antum punya rumah? Antum sapu halaman antum. Apakah mendapatkan pahala? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, mendapatkan pahala apabila diniatkan menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, karena sekotor-kotor pekarangan ataupun halaman adalah halamannya orang Yahudi. Disebut dalam hadis An Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tayyibu sahatakum fa inna anta nasahat sahat sahatul yahudi. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bersihkanlah pekarangan rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya pekarangan rumah yang paling kotor adalah pekarangannya Yahudi. Hadis ini di Sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, Tapi kita lanjutkan pada tanwil afham. Fa insyaallah taala faidah demi faidah. Nama akan disebutkan, akan kita jumpai. Nama yang penting daripada itu adalah kita mencatatnya, mengulanginya dan mengamalkannya. Nama. Fa barakallahu fikum. Catatan adalah merupakan pengikat ilmu, dan amal merupakan buah daripada ilmu. Dikatakan oleh penyair yang maknanya merupakan kebodohan, merupakan kebodohan. Nam, orang yang berburu setelah dapat buruannya, nam, dia tidak ikat. Nah, dia tidak ikat. Nam, maka buruannya itu akan lari, akan kembali lari, kembali lepas. Nam, kalau buruan diikat dengan tali, kalau ilmu diikat dengan catatan. Nah, diikat dengan catatan. Taib, demikian amal merupakan buah daripada ilmu. Amal merupakan buah daripada ilmu, itu ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari. Ilmu apa saja? Ya. Maka dikatakan ilmu itu bermanfaat ketika ilmu tersebut diamalkan. Ketika ilmu tersebut diamalkan. Enam, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan beramal tanpa ilmu. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan orang yang beramal tanpa ilmu. Yaitu pada surat Al-Fatihah yang kita senantiasa ucapkan di dalam sholat-sholat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan karunia atas mereka, jalannya para nabi, para rasul, nam, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nam, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka adalah jalannya orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tahu akan kebenaran, tahu akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti. Nam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nam, sehingga mereka dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waladhallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Jalannya orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Enam, amalnya didasarkan kepada perasaan, kira-kira, barangkali, ya. Enam, atau daripada, mendingan, ya, dan yang lainnya. Ala kulli hal, enam, sandarnya bukan ilmu. Enam, fa barakallahu fikum, maka enam, mari kita enam mewujudkan atau berusaha mengamalkan. Ya, mengamalkan ilmu-ilmu enam yang sudah kita pelajari, yang sudah kita temui. Enam, apakah di rumah kita, atau di kendaraan kita, atau di jalan kita, atau di tempat kerja kita, atau enam bersama anak kita, bersama istri kita, bersama teman kita, bersama tetangga kita. Enam, dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Enam, barakallahu fikum, semoga dan semoga dengan demikian, nam, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya nam ilmu atau mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Qala Syabdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Yazid bin Ruman an Saleh bin Khawad bin Jubair amman sallama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salata dzati riqa' salatal khauf anna ta'ifatan saffat ma'hu wa ta'ifatan wijahal adu fa shalla bil ladina ma'hu raq'atan thumma sabata qa'iman fa tammu li anfusihim thumma sarafu fa saffu wijahal adui wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-raq'atal lati baqiyat thumma sabatat thumma sabata jalisan wa tammu li anfusihim thumma sallama bihim wa rajul alladhi shalla ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa Sahl ibn Abi Hatmah. Dari Yazid bin Ruman, dari Saleh bin Khawad bin Jubair, dari orang yang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sholat zatariqa, yaitu sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi dua kelompok, dua bagian enam dari pasukannya. Bahwasanya satu kelompok berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu kelompok yang lainnya berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladzi ma'ahu raqatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat bersama orang-orang enam, bersama kelompok yang pertama satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian Nabi tetap tegak berdiri. Setelah selesai satu rakaat, kemudian Nabi berdiri enam pada rakaat yang kedua, ya. Fatamu li anfusihim, kemudian kelompok yang pertama ini mereka menyempurnakan masing-masing, menyempurnakan untuk diri-diri mereka rakaat yang kedua. Suman sarafu, kemudian mereka berpaling. Kelompok yang pertama kemudian berpaling, nah, salam kemudian berpaling, selesai dari sholatnya. Fasaffu wijahal adu, kemudian mereka berbaris dan menghadap ke arah musuh. Waja'at at-ta'ifatu al-ukhra, kemudian datanglah kelompok yang lain, yaitu kelompok yang kedua yang tadi berjaga-jaga. Fa shalla bihim raq'at allati baqiyat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, mengimami mereka satu rakaat yang tersisa. Setelah selesai rakaat yang pertama, Nabi berdiri. Kelompok yang pertama juga berdiri. Nabi tetap berdiri sementara kelompok yang pertama tadi menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing. Tidak berjamaah lagi dengan Nabi. Nabi tetap berdiri. Ya, sampai kelompok yang pertama ini selesai rakaat yang kedua, duduk tasyahud kemudian salam. Setelah salam, kemudian mereka berpaling, berjaga-jaga. Kemudian datang kelompok yang kedua, kemudian berbaris di belakang Nabi. Yang tadi Nabi tetap berdiri. Ya. Kelompok yang kedua berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salat bersama mereka, mengimami mereka satu rakaat yang tersisa. Dan sampai selesai rakaat yang kedua, Nabi duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud, kemudian kelompok yang kedua ini berdiri. Menyelesaikan rakaat yang kedua, melakukan rakaat yang kedua. Ya. Nam sampai kemudian mereka nam duduk tasyahud, nam kemudian Nabi salam. Kemudian Nabi salam, mereka pun salam. Ya, nam. Taib, tsumma sabata jalisan wa tamul anfusim. Kemudian Nabi tetap duduk, ya, duduk tasyahud. Ya. Dan mereka, kelompok yang kedua ini, menyempurnakan untuk diri-diri mereka, menyempurnakan satu rokat yang terakhir, ya, satu rokat yang terakhir. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Ini salam bersama kelompok yang kedua. Taib, sampai sini lafal hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rajul ladzi sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Sahl bin Abi Hatmah. Dan orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sahl ibn Abi Hatmah. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ruwatu al-ula Yazid bin Ruman Abu Ruh al-Madani Maula Ali Az-Zubair qala fi taqrib thiqah min al-khamisah ay min tabaqati asugra min at-tabi'in qala wa riwayatu an Abi Hurairah mursalah mata sanata 30 wa 100. Perawi-perawi hadis ini yang pertama adalah Yazid bin Ruman. An Yazid bin Ruman, kunyahnya Abu Ruh al-Madani, maula keluarga Zubair, maula yaitu budak yang kemudian dimerdekakan, budak yang kemudian dimerdekakan, nah dibebaskan, ya. Maula al-Zubair, nah, disebutkan dalam kitab Takrib, kitab yang menjelaskan tingkatan-tingkatan ataupun derajat-derajat para perawi hadis, ya, thiqah atau kadzab, ya, orangnya bisa percaya atau kadusta. Nah, ini enam pembesar tabiin atau dari tingkatan pertengahan atau dari tabiin yang kecil. Nah, kemudian gurunya siapa, muridnya siapa, ya, dan seterusnya. Disebutkan. Baik. Disebutkan dalam kitab At-Taqrib, 6 derajat Yazid bin Ruman adalah thiqah. Ya, dipercaya orangnya, thiqah. Dari tingkatan yang kelima yaitu dari tingkatan yang kecil dari kalangan tabi'in. Tabi'in yang kecil. Ya. Kemudian disebutkan riwayatnya dari Abu Hurairah adalah mursal. Mursal termasuk ke dalam riwayat yang dhaif, yang lemah. Mursal. Beliau meninggal tahun 130. Athaniyah Soleh bin Khawat bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ausi Al-Madani qala fi taqrib thiqah min Rabi'ah ay min sigori tabaqah al-wusta min at-tabi'in. Yang kedua adalah Soleh bin Khawat bin Jubair bin Nu'man Al-Ausi Al-Madani, disebutkan dalam kitab At-Taqrib thiqah, orangnya dipercaya, dari tingkatan keempat. Kalau tadi Yazid bin Ruman dari tingkatan kelima, kalau ini Soleh bin Khawat dari tingkatan keempat. Nam min sigirah tabaqah al-wusta, termasuk tabaqah yang kecil dari tabaqah yang pertengahan dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Ats-tsalitsa man sallama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salata dzati riqa' wa huwa Khawat bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Abu Shalih Al-Madzkur mata sanata 40 an 74 sanatan. Perawi yang ketiga adalah orang yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zaturiko, yaitu Khawat bin Jubair bin Nu'man Al Ansori Al Ausi, kunyahnya Abu Soleh, yang disebutkan, ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, beliau meninggal pada tahun ke-40 dari usianya 74 tahun. Usianya 74 tahun. Taib, ini para perawi hadisnya, biografi dari perawi-perawi hadisnya. Maudhul hadis, pembahasan hadis ini, bayanu nau'in ukhra aw nau'in akhar min anwa'i salatil khauf. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan macam yang lain bentuk yang lain dari macam-macam sholatul khauf, dari sholat dalam keadaan takut. Ya, nah. Masih ingat bentuk sholat yang sholatul khauf yang pertama? Siapa yang masih ingat bentuk sholat al-khauf yang pertama? Sudah lupa? Baik, insyaallah nanti di merojah di rumah ya. Baik. Ini bentuk yang kedua ya. Ini bentuk yang kedua. Baik. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Salatu dzati riqa ay salatu ghazwati dzati riqa. Salatu dzati riqa yaitu salat peperangan. Salat peperangan dzatu riqa. Riqa itu pembalut. Yani kakinya dibungkus oleh kain ya. Dibungkus oleh kain karena para sahabat tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu, nah, sehingga kaki mereka itu menjadi tipis, dimakan oleh kerikil-kerikil nah, atau bergesekan dengan kerikil-kerikil dan batu-batu dan seterusnya, sehingga kaki-kaki mereka tipis, ya, berlubang-lubang, nah, karena tidak memakai sepatu. Kemudian mereka balut, mereka bungkus kaki-kaki mereka dengan kain-kain yang ada, ya, seperti kain-kain tersebut sebagai penambal terhadap kaki-kaki mereka yang berlubang-lubang. Ya, nah. Taib, nusibat as-salatu ilaiha liwuku'iha fiha. Dinisbahkan solat kepada dzatu riqa, solat yang memakai pembalut, yang kakinya dibungkus, karena terjadinya solat tersebut pada keadaan seperti itu. Terjadinya solat, ketika para sahabat tidak memakai sepatu, kemudian kaki-kaki mereka menjadi tipis dan kemudian mereka balut ya, dengan kain-kain. Wasumiyat al-ghazwatu dzati riqa liana sahabata radhiyallahu anhum raqat aqdamuhum minal hufai faj'alu yalufuna 'alaiha al-khiraq katarkiya laha. Dan dikatakan perang dzatu riqa, perang dzatu riqa ya. Dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaki-kaki mereka menjadi tipis rokot ya, ini tipis ya, dikarenakan tidak memakai sepatu ya, ini karena keterbatasan fasilitas ataupun sarana yang dimiliki oleh para sahabat. Ya, walaupun dalam keadaan demikian mereka tetap bersemangat untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan bimbingan yang betul, tidak seperti sekarang orang-orang khawarij yang mengkafirkan pemerintah, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin dengan bom, dengan apa. Nah, mereka semangat katanya berjihad, memerangi tagut, memerangi orang kafir dan seterusnya ya. Akan tetapi mereka di atas kejahilan. Di atas kejahilan mereka tidak mengerti siapa yang diperangi ya. Nah, mereka hanya menafsirkan ayat ataupun mengikuti ayat secara zahirnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Pemerintah Indonesia apa hukumnya? Ya, apa undang-undangnya? Bukan Al-Qur'an, bukan sunnah Nabi, kafir. Kalau itu perangi. Ya, karena kafir. Akhirnya apa? Orang-orang Khawarij ya, membentuk amir, membentuk pemerintah, membentuk apa? apa namanya, gerakan di bawah tanah, ya, ya seperti cacing-cacing. Ya, enam. Karena mereka tidak punya negara, ya, akhirnya apa? Membuat gerakan di bawah tanah, nah, mengatur strategi dan begitu, ya, enam, melakukan bom bunuh diri, ya, memerangi enam kaum muslimin dan seterusnya. Karena mereka apa? Menganggapnya kafir. Ya. Padahal siapa yang mengatakan hal tersebut? Siapa yang memahami hal tersebut? Bukan ulama. Tidak ada ulama di antara mereka. Di antara orang-orang Haris tersebut tidak ada ulamanya. Ya. Nah. Tidak ada ulamanya. Hanya mungkin berbekalkan dengan bahasa Arab. Ya. Hanya mungkin pernah enam ketemu dengan ustaz dalam penjara. Ya. Enam. Kemudian keluar jadi syekh, berfatwa dan begitu. Ya. Enam. Barakallahu fikum. Berhati-hati, ya, berhati-hati dari mereka. Tapi enam, para sahabat tetap bersemangat berjihad. Enam. Memerangi orang-orang kafir, enam, di bawah bimbingan Rasulullah SAW, walaupun fasilitasnya, sarananya terbatas. Ya. Enam. Ya, karena kaki-kaki mereka tipis, ya, tipis dimakan kerikil, dimakan batu dan seterusnya, ya, maka mereka melilitkan kain-kain pada kaki-kaki mereka. Ya. Jadi seakan-akan kain tersebut sebagai penambal, ya, seakan-akan sebagai penambal terhadap kaki-kaki yang berlubang-lubang tersebut, yang tipis tersebut. Nah, wa kanat fi sanati as-sabi'ah pada Khaybar alal qawli rajih alladhi jazima bihi al-Bukhari fi sahihi. Dan terjadi perang Dhatu Riqa itu pada tahun yang ke-7, pada tahun yang ke-7 Hijriah, setelah perang Khaybar, setelah perang Khaybar, menurut pendapat yang rajih, yang enam, dipastikan, ya, yang berpendapat dengan hal ini al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya. Wa istadalla lahu wa kanat li ghazwi bani maharib wa bani sa'labah min ghadfan fi a'al fi a'ali najd. Baik, dan al-Imam al-Bukhari berdalilkan, ya, dengan enam kejadian perang ini, dan perang ini, ya, terjadi atau Rasulullah SAW melakukan enam untuk memerangi bani maharib. Bani Maharib dan Bani Sa'labah. Bani Maharib, nah, suku Maharib dan suku Sa'labah dari Ghatfan yang enam, yang berada di ketinggian daerah Najd, yang berada di ketinggian daerah Najd. Ya, enam. Wijahul adwi atau wijahul adwi bi kasril wawi kibala wajihi, wijah dengan mengkasroh huruf waw, wi, ya, adalah enam, menghadap, ya, kibala wajihi, menghadap ke arah musuh. Enam, kelompok pasukan yang tidak sholat, enam, menghadap ke arah musuh, berjaga-jaga. Sabata qaiman baqiya mustamirun fil qiyam. Sabata qaiman itu Nabi SAW tetap tegak berdiri, yaitu terus menerus berdiri sementara kelompok pasukan yang pertama menyempurnakan sholat mereka. Enam. Atamu li anfusihim atama kullu wahidin ar-raq'ata al-baqiyah wahdah. Mereka menyempurnakan untuk diri-diri mereka, yakni masing-masing dari pasukan perorangan menyempurnakan satu rokat yang tersisa. Jadi satu rokat bersama Nabi sudah selesai, ya. Kemudian mereka menyempurnakan enam, satu rokat yang tersisa, ya, masing-masing, tidak berjamaah lagi, tapi masing-masing. Enam. Sofu wijahal adu, komu sofan kibala wajihi. Sofu wijahal adu, kemudian datang kelompok yang lainnya, kelompok yang kedua berbaris sof. Nam menghadap ke arah musuh, kelompok yang tadi yang sholat bersama Nabi, ya, kelompok yang bersama Nabi, kemudian mereka berbaris menghadap ke arah musuh. Atau ifatun ukhra, atau ifatul ukhra, kelompok yang lain, ay allati kanat wijahal adu. Kemudian datang kelompok yang lainnya, yaitu kelompok yang tadi berjaga-jaga dan menghadap ke arah musuh. Sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka, bito'ifati al-ukhro, dengan kelompok yang lainnya, itu kelompok yang kedua. Di Nabi salamnya bersama kelompok yang kedua. Nah, ini keterangan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Ghazan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sanati sabiati ghazwata kibali najd ala ghadfan fi nahwi sabi miati min ashabihi radhiyallahu anhum wa aktsaruhum mashatan ala damihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan pada tahun yang ketujuh, 6 di daerah Najd. 6 Nabi memerangi Ghadfan, ya, dengan membawa pasukan sekitar 700 pasukan. 700 pasukan dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, kebanyakan mereka berjalan kaki. Kebanyakan mereka berjalan kaki. Naam. Terkadang 6 para sahabat berperang mengendari onta atau mengendari kuda atau berjalan kaki, yang tidak punya kendaraan, ya, dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kakinya ini kadang ada yang bersepatu, ya, ada yang beralas kaki, ada yang tidak. Ya, nah, toyib. Farokot, farok enam, farokot, ya, dengan mentas itu kof, farokot. Minal hufai falafalufu atau falafu alaiha al-khirab. Nah, maka kaki-kaki mereka menjadi tipis. Kaki-kaki mereka menjadi tipis, ya. Nah, karena tidak memakai alas kaki, kemudian mereka melilitkan atau melilitkan kain-kain atas atau pada kaki-kaki mereka. Waqad laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adwahu illa annahu lam yakun bainahum qital. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjumpai musuhnya. Nah, sudah berhadapan. Hanya saja tidak terjadi peperangan di antara mereka. Nah, tidak terjadi peperangan. Tapi sudah baku hadap. Nah, sudah saling berhadapan. Nah, walakin akhafa ba'dhum ba'dan fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Akan tetapi sebagian mereka khawatir terhadap sebagian yang lainnya, ya. Nam, khawatir diserang oleh musuh. Ya, khawatir nam diserang oleh musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat salatul khauf. Ketika datang waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat salatul khauf. Ya, salat dalam keadaan takut. Wa kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Ya. Sedangkan posisi musuh, ya, posisi musuh berada di posisi selain arah kiblat. Di selain arah kiblat. Naam. Wa yukhbiru Shalih bin Khawat amman sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fitil kal gojwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasamahum ta'ifataini. Dan Shalih bin Khawat mengabarkan dari orang yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan dua kelompok. Faja'ala ta'ifatan tijahal adu tahrusu al muslimin wa tasudul adu anin hujum wa ta'ifatu thaniyatu soffat mahu fi sholat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi mereka dua kelompok, Maka Nabi menjadikan satu kelompok, nah, menghadap ke arah musuh, menjaga kaum muslimin, menjaga para sahabat yang mau sholat dengan Nabi, menghalang-halangi musuh, nah, dari melakukan serangan. Dan kelompok yang kedua berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Falamma shalla bihim rak'atan thabata qa'iman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat mengimami mereka satu rakaat, kemudian berdiri pada rakaat yang kedua, thabata qa'iman, Nabi tetap berdiri. Tsumma infaradu anhu. Kemudian para sahabat yang salat bersama Nabi memisahkan diri dari Nabi, yakni niat memisahkan diri. Infaradu anhu, memisahkan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atamu salatahum, kemudian mereka menyempurnakan salat-salat mereka, menyempurnakan masing-masing sendiri-sendiri. Tsumman sarafu ilal aduwi faqamu tijahahu. Kemudian mereka berpaling, ya, selesai dari salat, nah, berpaling menghadap ke arah musuh. Ya, menghadap ke arah musuh, nah, berpaling menghadap ke arah musuh. Mereka berdiri, nah, menghadap ke arah musuh. Faja'at tijahahu, faja'at at-ta'ifatu allati kanat tijahal adu. Nah, setelah kelompok yang pertama yang salat dengan Nabi sudah datang dan sudah, nah, berjaga-jaga menghadap ke arah musuh, maka datanglah kelompok yang lain, nah, kelompok yang belum salat. Nah, kemudian mereka salat bersama Nabi. Ya, salat bersama Nabi. Ya, enam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun fa sallu mahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri, kemudian mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'atal lati baqiyat min salati. Enam, salat bersama Nabi satu rakaat yang tersisa dari salat Nabi. Fala majalasa litasyahud. Qamu fa sallu ar-rak'atal lati baqiyat min salatim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud. Nabi duduk untuk tasyahud. Nah, karena sudah dua rakaat. Qamu. Para sahabat ataupun kelompok yang kedua ini berdiri. Fa sallu rak'ata allati baqiyat min salati. Kemudian mereka salat, nah, melakukan salat satu rakaat yang tersisa dari salat mereka. Tsumma jalasu litasyahud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah selesai rakaat yang kedua, mereka pun duduk untuk tasyahud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, selama para sahabat menyempurnakan rakaat yang kedua, Nabi tetap duduk tasyahud. Nabi tetap duduk tasyahud. Nah, sampai para sahabat duduk tasyahud, tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi salam bersama mereka. Ya, salam, bersama mereka. Wa qad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taqsimi al-jaysh ila ta'ifataini arwa mithla fil adl. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan membagi dua pasukannya, ya, membagi dua pasukannya, enam, ya, yang demikian lebih lebih dekat, ya, ataupun lebih adil atau sangat adil, ya, sangat pas, ya, enam. Wa khadal hadar bitaujihillah ta'ala lahu, ya, dan melakukan sebab, ya, enam, mengambil sebab ataupun melakukan sebab, enam, berjaga-jaga, berhati-hati dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, enam, ya, walaupun belum terjadi peperangan, ya, enam, tetapi Nabi tetap berjaga-jaga, ya, membagi dua pasukannya, sebagiannya berjaga-jaga, sebagiannya salat bersama Nabi. Ini adalah dalam rangka usaha, enam, menempuh sebab untuk mendapatkan kebaikan, ya, enam. Tidak kemudian waktu sudah salat saja semuanya sama-sama, enam, kita berserah diri bertawakal kepada Allah, nanti Allah yang menjaga kita. Tidak, enam. Tetapi Nabi melakukan sebab, membagi dua pasukannya, yang sebagiannya sholat bersama Nabi, yang sebagiannya berjaga-jaga. Enam. Nah, ini tawakal yang benar yang dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan enam seperti sebagian orang, Nah, mereka khuruj, mereka keluar, mereka tinggalkan istri, anak dan kebunnya. Kemudian mereka pun mengatakan, oh, sudah, yang menjaga keluarga kita, yang menjaga kebun kita adalah Allah. Nanti malaikat jaga kebun kita. Ya. Nah, sementara kebun-kebun mereka tidak diberi, tidak dipagar, istri, anak mereka tidak ditinggalkan beras, tidak tinggalkan bekal. Bagaimana? Ya, pulang-pulang kebun sudah rata, dihancurkan oleh babi. Ya, kemudian istri mereka, anak mereka kelaparan, tidak ada yang tidak ditinggalkan nafkah. Ya. Demikian. Demikian juga kalau misalkan antum punya kendaraan. Wah, sudah, pokoknya di kampung Majen itu aman. Ada ronda malam. Motor disimpan begitu saja tanpa dikunci stang. Bangun pagi-pagi mau ke pasar, motor sudah pindah tempat. Sudah ada yang pinjam tanpa permisi. Kenapa? Karena tawakalnya salah. Tawakal tapi tidak melakukan sebab. Kunci motornya, kunci stang. Berapa perlu tambah dengan kunci double. Kemudian tidur, bertawakal pada Allah. Kalau sudah Allah kehendaki untuk hilang, ya hilang. Tapi antum sudah melakukan tawakal, sudah melakukan usaha, sudah melakukan sebab. Tetapi kalau antum tinggalkan kendaraan antum begitu saja, tidak dikunci, menyerahkan saya kepada orang yang jaga malam. Kalau yang jaga malamnya ada, yang jaga malamnya kalau keliling, yang jaga malam tidak ada, atau yang jaga malam juga tidur, sudah sama-sama tidur. Akhirnya apa? Pencuri beraksi. Taibarokrofum. Jadi, ini juga merupakan perkara yang harus kita pahami dengan benar-benar, masalah tawakal itu. Masalah tawakal. Jangan sedikit-sedikit tawakal, sudah tawakal saya pada Allah. Tawakal itu harus melakukan sebab. Setelah melakukan sebab, kemudian bertawakal pada Allah. Taib. Nabi SAW melakukan sebab, untuk mendapatkan kebaikan, supaya musuh tidak diserang dengan tiba-tiba. Nabi membagi dua pasukannya, sebagian sholat bersama Nabi, sebagiannya berjaga-jaga. Dan hal ini adalah perkara yang sangat bagus sekali, perkara yang sangat adil. Haitsu shalla bihim fahtasat al-ula bi tahrimi as-salati wa huwa takbiratul ihram. Wa ikhtasat ats-tsaniyah bi tahlilis shalah wa huwa as-salam. Wa bidzalika nama fuita al-fursah 'alal a'dai. Di mana Nabi SAW salat bersama kelompok yang pertama. Sholat bersama kelompok yang pertama, Nabi menghususkan kelompok yang pertama dengan tahrimu sholah, yaitu apa? Takbiratul ihram. Kelompok yang pertama dan dapat keistimewaan bersama Nabi, yaitu takbiratul ihram. Yang ini tidak didapatkan oleh kelompok yang kedua. Sementara kelompok yang kedua mendapatkan bersama Nabi apa? Salam, tahlilu sholah. Tahlilu sholah. Jadi masing-masing dari dua kelompok ini apa? Mendapatkan kehususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dengan demikian, dengan dibagi dua kelompok dan pasukan tersebut, musuh pun tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Musuh pun tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Thayyib barakallahu fikum. Jadi demikian enam keterangan yang global dari hadis ini. Baik, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Yang senantiasa kita minta di dalam salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.